Nah itu mengenai perkawinan ya, itu bisa saja sekedar itu ya, nama-nama itu tidak jadi soal, apalah artinya sebuah nama, ada pepatah mengatakan begitu ya. Nah ibunya Indonesia, bapaknya Belanda, Arab, Cina, Inggris. Nah ini anaknya siapa namanya? Anaknya terserah ibunya aja pak. Hah? Ya bapaknya banyak bener, ini orang apa perak sih? Ini maksudnya atau gitu, dicampur iya. Saja. Apa namanya mah nggak penting. Nggak penting. Artinya sebuah apa? Ya. Sebuah nama. Baik anak-anak, itu tadi sekedar refreshing pelajaran sejarah. Ya. Iya. Pelajaran sejarah. Sekarang kita masuki pelajaran. Gak istirahat ini pak? Gak istirahat? Nonstop. Oh nonstop ya. Nonstop ya, review. Ya. Ilmu hayat. Ya. Sekarang saya akan terangkan mengenai akar-akaran. Oh akar. Termasuk di dalamnya juga akar bahan. Iya gitu iya. Ya. Nah, setiap tumbuhan yang mempunyai akar, setiap tumbuhan harus mempunyai akar karena apa? Dia adalah sebagai ngisep jap pak untuk kehidupan batangnya. Betul. Ini Jawa itu pinter juga iya. Ya. Sekolahnya. Nah sekarang kita masukin soal akar. Ya. Setiap tumbuhan yang berakar serabut maka dia akan berbiji tunggal. Oh ini udah masuk bagian biji nih pak ya? Akar termasuk ya. Oh jadi kalau akarnya serabut, bijinya tunggal. Nah itu buat patokan. Patokan. Apabila sebuah tanaman berakar serabut maka dia akan berbiji tunggal. Berbiji tunggal. Ya. Dan kalau dia adalah sebuah tumbuhan yang berakar tunjang, tunggang, ya. Tunggang atau tunjang ya. Sama aja. Dia mempunyai atau dia akan berbiji ganda. Oh berbiji ganda. Iya itu kembar gitu. Iya itu bijinya pak ya. Ganda. Berbiji ganda. Iya. Nah kalau tumbuhan itu kadang-kadang kalau tumbuhan itu ada yang tidak konsisten, tidak konsekuen ya. Oh, iya. Ada tumbuhan mungkin yang berakar tunjang tidak, iya. Tapi berakar serabut juga tidak. Oh. Jadi ada semacam banji lah gitu ya. Oh banji, tumbuhan banji. Dia akan berbiji ganda campuran. Oh. Ada pohon yang bijinya ganda campuran ya? Iya. Antara lim swiking dengan ipanali misalnya, gitu. Kamu menyetok itu kan? Iya. Ganda campuran jadi. Campuran, ya? Iya. Jadi itu tadi berbicara mengenai ini untuk sebuah patokan. Tanya pak guru. Ya. Nah, kalau manusia itu berakar apa sih? Manusia. Manusia ya. Itu termasuk akar tunjang. Oh. Sebabnya enggak berakar manusia mah. Iya, berakar enggak bisa jalan loh. Manusia akar tunjang. Makanya berganda. Berganda ya. Iya. Selalu kan ganda. Pilihan sini itunya berganda pokoknya. Selalu berganda. Selalu berganda. Iya. Iya. Jadi kan mesti kawin kan? Mesti kawin. Ganda kan jadinya campuran. Nah, itu tadi mengenai tumbuhan karena yang kemarin yang belum saya ulas dalam tumbuhan hanya itu soal akar-akaran. Sekarang kita masukin mengenai dunia hewan. Wah hebat. Ya, senang kamu ya? Senang lah. Ini kita masukin soal burung-burungan. Unggas. Unggas. Iya. Apa? Dono? Ung. Dari tadi bengong aja sih. Unggas. Ya. Oke. Burung adalah salah satu jenis unggas yang dapat hidup di berbagai tempat. Ya. Sesuai tempat asalnya dan ada kurang lebih 8.500 macam burung yang ada di dunia ini. Wah, nggak percaya. Hitung aja sendiri dari kalau nggak percaya. 8.500 biar mampus orang lain. Banyak juga ya. Yang hitung dulu siapa itu pak? Ada yang khusus kang hitung, orang ada kerjaan aja burung hitung. Kita menerima enaknya, kita baca doang. Bagian sensus burung. Misalnya macam-macam burung itu burung pinguin yang hanya bisa hidup di daerah dingin. Oh, di kutub. Jadi kalau dibawa kemari mesti taruh di kulkas ya. Bareng sama broiler ya. Broiler. Broiler. Iya. Terus juga misalnya burung hantu atau burung bangau yang hanya dapat hidup di daerah yang banyak airnya. Oh, itu. Burung kakatua yang bisa hidup di daerah yang biasanya hidup di daerah hutan lebat dulu. Sedangkan burung ada satu lagi burung yang bisa hidup di mana saja. Wah ini pak. Itu. Itu tergantung yang bawanya. Gitu. Ya. Burung yang bisa hidup dalam segala cuaca lah. Ya itu. Burung apa tadi? Burung kakatua bisa di hutan lebat. Ya. Ini burung mertua ya. Burung. Oh ada pak. Burung yang bisa hidup segala macam itu pak. Apa burung itu? Tukang ramal. Ah. Nanti kita. Yang suka notolin apa itu?

Dari tadi seneng bener orang bang. Iya, itu kebangkitan bener itu. Oh, gajah diplomata kan emang gak kelihatan. Gajah kan segede dewa udah pak. Gajah di mata begini gak kelihatan benekan apa? Itu artinya kalau orang tuh yang jelek-jelek itu selalu kelihatan. Oh. Tapi yang bagus tuh biasanya. Ah, bapak mau ngendek saya aja, main pribasa. Bukan soal jelek muka ini mah, lipat. Oh iya iya iya. Ini berasa aja sih. Sekarang ini ada sebuah kalimat, tolong diartikan kalimat apa itu? Ya. Si Ali, kamu Acing? Iya. Si Acing? Iya aja pak, saya. Tadi salah jawabnya. Salah, tadi salah ya. Iya. Yes. Salah perang. Si Ali mencuri uang, termasuk kalimat apakah itu? Kalimat haram pak. Dimana-mana orang nyolong haram pak. Seralu dah. Bener-bener latihan nih. Sekarang kembali ke kamu, Dora. Ya. Rusak susu sebelanga gara-gara Nila setitik, artinya? Itu kasihan sekali pak. Susunya Nila segede belanga kok ya rusak karena titik senila lho tuh pak. Ini pak, kamu ngerti artinya? Ya artinya tadi pak, susu si Nila segede belanga rusak gara-gara titik-titik tadi pak. Bukan itu, aduh ilah kamu. Itu biasanya yang baik-baik, oh. Sesuatu yang baik-baik itu hanya karena sedikit kelalaian sesuatu. Oh iya betul, betul, Pak Guru betul. Betul, betul. Bulan kemarin udah betul aja. Iya. Biasanya terus jadi semuanya rusak yeah. Gitu ya. Berakit-rakit, kamu? Iya Pak. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, artinya? Artinya nyelamatin diri Pak. Ya kalau banjir mah ke tepian aja. Aduh, ini kamu? Ya, wajar-wajar, Pak. Iya, artinya wajar saja. Nah, kalau di tengah kan harus, kalau berenang harus ke tepi, kalau di tengah terus nanti kelelep. Itu artinya bahwa kita mengharapkan sesuatu harus dengan usaha. Usaha, gitu. Iya. Ya, jadi, itu kan berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, beli porkas dulu. Bener porkas satu nih. Iya, iya. Ya? Nah, sekarang. Besar pasak daripada tiang. Apa artinya? Iya, artinya. Orang iseng. Tiang pasak gede amat. Nggak tahu tiangnya kecil, pasaknya gede. Itu kan iseng betul itu. Itu bukan artinya kalau... Kalau ibarat dagang itu modal lebih gede daripada keuntungan gitu, maksudnya rugi jadi gitu ya. Nah, ya. Sekarang pengetahuan umum. Penemu listrik itu adalah siapa kamu? Saya Pak. Ya. Thomas Alva Edison. Aduh, yeah. Kalau soal yang barat-barat pinter. Pinter ya. Ya, pinter namanya juga membaca. Thomas Alva Edison ya. Nah, sekarang itu listrik. Listrik Pak. Panomu PLN kamu sudah tahu belum? Tahu Pak. Tahu? Ya. Siapa? R.A. Kartini Pak. Halo? Panomu PLN R.A. Kartini ada bukunya habis gelap terbitlah terang. Kalau PLN belum masuk nggak pernah terang-terang Pak. Udah. Gitu ya. Oke ya. Mungkin lah gitu ya. Panomu ketel uap kamu. Panomu ketel uap siapa? James Watt. Hah? James Watt? James. James Watt. Watt. Iya. Yeah. Apa? James Watt. Iya. Yeah. James Watt. Sekarang itu penemu ketel uap. Ketel uap. Nah. Kamu penemu ketel yang biasa itu. Tukang bateri, Pak. Ya yeah. Siapa lagi? Iya, yeah, pinter kamu ya. Nah, itu tadi penemu-penemu juga kamu sudah tahu. Ya sekarang kamu. Ini saya paling kesel kamu dari tadi, Acing. Iya, yeah, Pak. Yeah, Pak. Ini sekedar pelajaran buat yang lain juga. Ini sebelum saya tinggalkan kelas ini, kamu coba. Saya tanya kamu. Sini kamu. Ya, ya Pak. Kalah bener guru dari tadi. Gua mulu dicecer. Kamu Acing apa siapa? Enggak, Rusmawi. Kamu mau Rusmawi aja. Rusmawi. Iya. Kamu? Iya, kenapa, Pak? Siapa yang membunuh Dennis? Bukan saya, Pak. Sumpah bukan saya, Pak. Hah? Bukan saya, Pak. Dono kali tahu Pak Dono. Kamu Dono, siapa yang membunuh Dono? Apalagi saya Pak. Waktu itu pas dibunuh saya gak di sana Pak. Sumpah Pak.

Almanak. Almanak. Sistem KUD, LKMD. IUD. Hah? IUD. Oh, IUD. KUD orang keluarga bersana sama nama padi. Iya, betul enggak tadi, Pak? Sistem apa, Pak? Almanak. Almanak. Oh, jadi maksudnya? Kalender. Oh, kalender ya. Kalender bahasa sininya kan almanak. Iya, maksudnya? Iya, jadi dilihat, dites gitu. Masih ya kita mesti terangin atu-atu sih. Gak apa-apa, untuk pengetahuan, Pak. Saya ya, gak tahu apa-apa sih. Masa subur. Oh, masa subur. Nah, ada masa subur, ada masa tidak subur. Oh, di kala subur. Kalau masa subur dengan minggan. Nah, masa subur dan masa timbul. Nah, masa tarsan. Ada lagi satu alat KBM. Oh, yang kondom tadi ya. Ah. Itu kondom kamu tahu kan? Tahu, Pak. Ya. Warna-warna saya lihat dulu, Pak. Iya. Ini matang keduluan ini. Ada matang. Yang putih, ada yang hijau, ada yang beririk. Ada yang produksi baru dari Pekalongan, warnanya batik, Pak. Baru. Batik, Pak. Gambarnya lereng-lereng. Wow. Ada juga yang di Jogja itu yang ada saya lihat Jogja, iya. Lurik. Lurik. Kondom yang baru keluar kan pakai tanduk. Pak, itu dibikin dari apa sih? Hah? Itu begituan bikin dari siapa sih? Itu dibikin dari karet sendal. Supaya dari karet. Oh, iya, iya. Itu iya. Kalau pakai karet, dibikin, Pak, makin tipis makin asik, Pak. Yang benar. Iya, Pak. Apalagi kalau enggak pakai sama sekali. Jadi pada nasi, Pak. Kalau gitu jangan diomong. Ada satu lagi yang saya lupa sebut. Apa itu? Alat kontrasepsi juga, alat KB. Ada satu. Apa, Pak? Jeruk, air jeruk. Air jeruk? Nah, baru tahu. Ini pertemuan baru. Baru tahu kan air jeruk? Air jeruk? Air jeruk? Sudah tahu dari dulu tapi lupa. Air jeruk di gimana kan, Pak? Jadi jeruk nipis tahu. Yang asem? Ambil 3 atau 4 buah saja. Dikecer di mana, Pak? Diperes, dibikin dengan setengah gelas air hangat. Air hangat. Iya. Kasih gula sedikit supaya asik jangan gula. Terlalu asam. Oh iya iya. Dikocek-kocek kiri ke kanan, kanan ke kiri. Iya. Itu kemudian apabila pasangan suami istri apalagi yang sedang subur itu malam-malam itu minum sebelum minum sebelum tidur. Sebelum tidur. Sebelum minum. Tidur minum dulu air jeruk. Nah, itu pasti aman. Aman, Pak ya. Tapi enggak. Syaratnya satu, ada syaratnya. Apa itu, Pak? Setelah minum air jeruk si suami harus pergi keluar saja. Besok pagi baru nyampe lagi. Oh, jadi enggak ngapa-ngapain. Nah, pokoknya air jeruk kalau diminum terus pergi aja gitu. Itu mah sama juga bodong, Pak. Merawat diri. masih.